Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kita yang pertama layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita komunitas yang baik, komunitas yang perhatian terhadap ilmu, sehingga ketika Anda beraktivitas tidak hanya yang penting kenyang, yang penting senang, tapi kita beraktivitas dengan memperhatikan aturan. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang bisa memilih komunitas yang baik. Bisa menjadi seorang muslim ahlu sunnah bersama komunitas ahlu sunnah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah." Kelak di hari kiamat wajahnya ahli sunnah wal jamaah akan berubah menjadi putih dan wajahnya ahli bid'ah akan berubah menjadi hitam. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia ketika di hari kiamat sesuai dengan latar belakang agamanya ketika di dunia. Baik, di sini saya lihat tidak semuanya mahasiswa baru. Ada juga mahasiswa lama, Pak. Mahasiswa tahun 80, mahasiswa tahun 90. Kumpul jadi satu. Baru tahun 80, baru tahun 90. Ini sebenarnya undangannya bocor untuk keluar atau gimana, Mas? Mungkin bocor keluar ya. Seharusnya memang khusus untuk maba, tapi yang mala juga boleh ikut ya. Baik. Karena itu saya ingin ngasih motivasi untuk maba, ternyata yang lama-lama banyak yang ikut hadir, sehingga mungkin nanti temanya diganti. Kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia, ngaji sambil kuliah. Oh, kebalik ya, kuliah sambil ngaji. Yang Anda setujui, ngaji sambil kuliah atau kuliah sambil ngaji? Hah? Mana yang menjadi kegiatan utama kehadiran Anda ketika datang di Jogja? Ngajinya atau kuliahnya? Ada banyak latar belakang ketika mereka memilih Jogja sebagai tempat untuk belajar. Beberapa orang tua yang mereka sudah ngaji, sudah kenal dengan lezatnya ilmu, terkadang memilih Jogja bukan sebatas kuliah, tapi karena lingkungan ngajinya, sehingga dia taruh anaknya di sini karena di sini banyak forum pengajian. Saya tidak tahu kalau mahasiswa yang baru ini latar belakangnya lebih besar karena ngajinya atau karena kuliahnya. Baik, apapun itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam mukaddimah oleh ketua CS, dua hal ini jangan sampai dipisahkan. Bagi Anda yang saat ini sedang kuliah, ngaji itu adalah sebuah kewajiban. Lebih dari sebatas kebutuhan, tapi dia sebuah kewajiban. Sehingga jadikan ini sebagai prioritas kegiatan Anda ketika Anda berada di lingkungan kampus, di samping Anda juga melakukan kegiatan kuliah sesuai dengan yang Anda harapkan untuk bisa mendapatkan predikat strata S1. Sehingga nanti setelah lulus Anda tidak hanya mendapatkan S1 gelar yang Anda miliki, tapi Anda juga memiliki bekal bagaimana menjadi seorang hamba yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cerita saja ya. Cerita tentang pengalaman bagaimana agar kita bisa menyeimbangkan antara ngaji dan kuliah. Kalau yang tertulis di kertas ini, saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya. Kuliah sambil ngaji, why not? Biar kuliah tapi tetap lillah. Insyaallah apa yang saya sampaikan cukup jelas sehingga tidak perlu saya ulang. Maka di sini saya minta izin sebatas cerita kenapa dari teknik nuklir bisa menjadi alih jalur ke yang lain. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ilmu agama kita semua punya kesempatan yang sama untuk bersama-sama mempelajari dan memahami ilmu agama. Maka tidak ada istilah orang umum, sehingga ketika belajar ilmu agama dipersulit. Tidak ada orang yang dia memang cocoknya belajar agama sehingga dia ketika belajar ilmu agama dipermudah, tidak ada. Maka kita tidak perlu heran ketika mereka lulus teknik atau lulus kedokteran atau lulus di jurusan-jurusan apapun yang itu tidak ada kaitannya dengan masalah agama, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pemahaman dalam masalah agama. Tidak ada istilah ini orang umum kenapa kok belajar agama. Semua orang punya kesempatan yang sama. Sehingga Anda dan siapapun yang ada di sini punya kesempatan yang sama untuk belajar wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar ilmu agama jauh lebih mudah dibandingkan belajar ilmu selain agama. Karena ilmu agama itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh aku telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diambil pelajaran, untuk kemudian dikaji. Fahal mim muddakir, selanjutnya apakah manusia itu mau untuk mengaji, mau untuk belajar ataukah tidak? Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari oleh seluruh manusia. Karena ini adalah panduan hidup bagi mereka. Sehingga tidak ada istilah panduan hidup Allah turunkan, tapi manusia untuk mempelajarinya dibuat susah oleh Allah. Kalau belajar panduannya saja susah, bagaimana kita bisa selamat untuk bisa mendapatkan janji Allah di surga? Kalau panduannya saja susah dipelajari. Sehingga untuk masalah panduan, untuk masalah aturan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi para hambanya untuk mempelajarinya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh aku telah mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Tinggal selanjutnya fahal mim muddakir, apakah Anda mau mengambil pelajaran ataukah tidak? Maka yang susah bukan mempelajari, yang susah adalah bagaimana memaksakan diri kita untuk mau belajar. Menerbitkan motivasi agar mau belajar ini lebih susah dibandingkan ketika kita sudah mendalami dan sudah mempelajari Al-Qur'an. Ini berlaku bagi siapapun. Karena itulah jemaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk belajar agama, bagi siapa yang ingin berusaha untuk mempelajari agama, nantinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah membagi ilmu kepada para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Allah membagi ilmu kepada para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki Allah yang ngasih, ilmu juga Allah yang ngasih. Kalau kita memahami bahwasanya rizki itu Allah yang ngasih, apakah kita akan berpangku tangan sehingga menunggu rizki itu datang? Jawabannya tidak. Anda kuliah, mengambil jurusan sesuai yang Anda pilih, ada teknik, ada kedokteran, ada ilmu sosial dan seterusnya, sehingga nanti ketika Anda lulus dapat gelar S1, tujuan besarnya adalah nanti setelah lulus diterima kerja. Berarti ini tahap awal Anda ingin mencari dunia. Itu artinya Anda yakin sekalipun rezeki sudah diatur oleh Allah, Allah yang ngasih, tapi kita tetap harus mengupayakannya. Demikian pula ilmu, demikian pula dalam masalah ilmu agama. Allah ngasih ilmu agama kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, sesuai dengan pemahaman yang Allah kasihkan kepada mereka. Namun ini sebagaimana rizki harus diupayakan, sehingga siapapun yang berusaha mengupayakannya dengan maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jatah yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Karena itu jemaah di belakang Allah, sebagaimana kita sering berdoa kepada Allah memohon agar kita dikasih rizki, Kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar dikasih pemahaman ilmu agama. Sehingga dua-duanya kita upayakan dan kita iringi dengan banyak memohon kepada Allah, berdoa kepadanya agar Allah memberikan kemudahan semakin besar bagi kita untuk belajar ilmu agama. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar ilmu agama, memperhatikan bagaimana kondisi guru itu sangat penting. Banyak orang yang belajar dalam kurun waktu yang lama, tapi karena dia tidak perhatian terhadap siapa sumber ilmunya, yang terjadi bukan dia mendapatkan pendidikan yang sesuai kebenaran, tapi yang terjadi justru dia tertular dengan penyimpangan. Nah itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Sama-sama bermodal belajar, cuman dia salah komunitas, dia salah majelis. Sama-sama membutuhkan waktu 4 tahun ketika belajar di bangku kuliah dan mengikuti halaqah-halaqah ilmu yang ada di sekitar kampus. Tapi yang satu menjadi da'i ahlussunnah, yang satu menjadi da'i selain ahlussunnah. Dan realitas seperti ini terjadi di Yogyakarta. Ada beberapa kawan kita dulu, kita satu angkatan, ospeknya bareng, bahkan pernah tidur bareng, makan satu warung bareng, sama-sama ngaji, tapi yang satu ngaji di kanan, yang satu ngaji di kiri. Begitu lulus, yang satu jadi tokoh kanan, yang satu jadi tokoh kiri. Jadi dua-duanya punya generasi yang berbeda, tergantung Anda mau milih komunitas yang mana. Baik, karena itulah dulu para ulama tabi'in seperti Muhammad bin Sirin memberikan nasihat. Al-ilmu minad-din. Al-ilmu minad-din. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena orang yang belajar ilmu berarti dia sedang membangun ideologinya. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Maka tidak semua orang yang ceramah di depan membahas masalah agama bisa dijadikan sebagai sumber ilmu. Betul dia membahas masalah agama, tapi bisa jadi dia punya pemahaman dan latar belakang penyimpangan. Punya pemahaman yang menyimpang. Akhirnya nanti ketika ada orang yang belajar kepada beliau, bukannya mendapatkan kebenaran, tapi justru tertular dengan kesesatannya. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Dan kita perlu sadar begini, bahwa mencari guru itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencari guru semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah taala. Kalau Anda mencari guru namun tidak hati-hati, hanya kembali kepada yang penting sesuai dengan pendapat pribadi saya, ini bisa berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban setiap upaya kita dalam mencari seorang guru. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berguru kepada Imam Malik. Pernah berguru kepada Imam Malik. Memperhatikan bagaimana kondisi gurunya. Orang yang luar biasa dalam mendakwahkan sunnah, mengajarkan sunnah, sehingga Imam Syafi'i siap untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika harus mempertahankan, ketika harus mempertanggungjawabkan kenapa kamu harus memilih Imam Malik sebagai guru. Beliau punya pernyataan yang sangat terkenal, raditu bi Malikin ay yakuna hujjatan baini wa bainallahi taala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak nantinya ketika Allah tanya, kenapa kamu memilih Imam Malik sebagai guru, Imam Syafi'i sudah siap dengan jawabannya. Ini pernyataan Imam Syafi'i ketika memuji gurunya Imam Malik. Terus kalau kita sebagai mahasiswa baru Pak, kita kan tidak kenal yang namanya lingkungan. Apalagi kita baru saja masuk Jogja, apalagi baru saja mengenal yang namanya banyak aliran yang beraneka ragam. Kebingungan Anda mungkin seperti yang saya alami dulu waktu saya masuk pertama kali di Yogyakarta. Gonta-ganti pergerakan. dari mulai pergerakan ke atas, pergerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, sampai akhirnya saya bisa diam, gitu ya. Sehingga yang namanya kebingungan seperti ini dialami oleh siapapun yang pertama kali baru mengenal lingkungan kampus. Namun ada satu indikator yang bisa Anda jadikan sebagai tanda kalau aliran ini adalah aliran yang enggak baik. Tayyib. Indikator ini pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Siapa beliau? Seorang ulama zaman tabi'in yang sekaligus menjadi khalifah Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aitar rajula, idza ra'aitar rajula yata'allamul ilma khasatan bainahum." Kalau kamu melihat ada orang yang mereka belajar ilmu agama khusus dalam lingkup mereka saja, dunal amah, dan tidak disampaikan di tempat umum, dia rahasia ketika belajar, fa'lam annahum ala ta'sisid dalalah, maka pahamilah bahasanya orang ini sedang membangun prinsip kesesatan. Idza ra'aita ar-rajula yunaduna fi dinihim dunal amah fa'lam annahum ala taqsisid dalalah. Kalau kamu melihat ada orang yang dia belajar ilmu agama namun dengan rahasia, yang lain tidak boleh diajak ikut, ketahuilah bahasanya orang ini sedang membangun prinsip kesesatan. Karena kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Kebenaran sesuai dengan logika dasar manusia. Makanya kebenaran berani disampaikan di permukaan, berani disampaikan di mimbar, berani disampaikan di depan umum. Pemilik kebenaran tidak takut untuk menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat. Kenapa? Karena kebenaran sesuai dengan fitrah mereka. Sebaliknya kesesatan umumnya disampaikan secara rahasia, tidak di tempat umum. Kesesatan itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Maka mereka kalau mengadakan kajian, ya, kadang di tempat yang sepi, kalau mau merekrut teman yang baru atau anggota yang baru harus melalui proses yang sangat lama. Nanti harus temui ini dulu, temui ini dulu, temui ini dulu, ketemu banyak orang untuk cari tanda tangan, baru bisa lulus jadi muridnya, tokohnya. Kalau seperti ini yang terjadi, pastikan ini adalah kelompok sesat. Karena dia mempelajari agama secara sembunyi-sembunyi. Jika memang itu benar, kenapa dia tidak sampaikan di permukaan? Kenapa harus dirahasiakan? Kenapa hanya disampaikan dalam lingkup halaqah kecilnya saja? Makanya kita selalu menyarankan, kalau Anda mau menyampaikan kebenaran, sampaikan di depan umum, sampaikan di depan masyarakat, bukan disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah kajiannya para asatidah Ahlussunnah yang ada di Jogja, kajian yang diharapkan didatangi banyak orang. Sehingga kita tidak rahasiakan, kita buat flyer, disebarkan di mana-mana, kemudian kadang diumumkan di masjid. Tujuannya apa? Mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya kami hadir untuk menyampaikan kebenaran. Kalau sekiranya ini sebuah kesesatan, tentu kita akan rahasiakan. Karena yang namanya kesesatan itu disampaikan secara rahasia, disampaikan di muka umum, di depan umum, semua orang banyak dengar, bukti kalau kita berani menyuarakan kebenaran. Karena itulah saudara-saudara dan teman-teman sekalian, salah satu di antara indikator aliran yang bermasalah di Indonesia adalah ketika aliran ini mau menyampaikan sesuatu, umumnya mereka sampaikan secara rahasia. Maka kalau Anda ikut halaqah ilmu, halaqah yang di situ membahas tentang masalah agama, silakan Anda pilih forum yang besar. Forum yang di situ tidak rahasia, ya, bukan forum kecil-kecil, tapi forum yang dia dihadiri banyak orang, dibuka untuk umum, siapapun boleh ikut belajar, ikut terlibat. Insya Allah dengan salah satu modal seperti ini, Ini diantara cara selamat dalam memilih forum kajian. Baik. Selanjutnya sedikit cerita tentang kenapa saya tertarik belajar ilmu agama. Bapak ibu yang kami hormati, sebagaimana umumnya mahasiswa nakal di masa dulu, jadi saya termasuk orang yang labil dalam memilih, model orang yang gentayangan, ikut gerakan kanan, ikut gerakan kiri, ikut aliran kanan, ikut aliran kiri. Banyak sekali referensi yang saya ikuti karena saya berangkat dari kampung yang jauh dari lingkungan kota. Saya datang dari Lamongan, Lamongannya jauh dari kota, pelosok, desanya namanya Paciran. Untuk bisa sampai di kota Lamongan menempuh waktu kurang lebih 40 menit. Begitu sampai di sini ada banyak sekali aliran dan kadang saya ikuti satu demi satu. Itu berjalan selama beberapa semester, kurang lebih selama 2 semester. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya seorang guru yang luar biasa. Beliau adalah guru kita Al-Ustadz Aris Munandar hafizahullah taala. Saya pertama kali belajar kepada beliau berontak. Belajar tapi enggak mau nerima. Cuman karena ini kewajiban, saya tinggal di sebuah pesantren dan pesantren itu mewajibkan setiap mahasiswa yang tinggal di sini mulai jam 8 malam sampai setengah 10 wajib ikut ngaji. Dan itu ujian yang paling berat. Jam 8 malam sampai setengah 10 wajib ikut ngaji. Banyak di antara kawan-kawan saya ketika ngaji sambil ngantuk-ngantuk ya, namanya pulpen jatuh, kitab jatuh itu biasa. Tapi itu tugas, kewajiban. Enggak ikut ini dikeluarkan. Sehingga ketika saya awal-awal ngaji, belajar berontak, enggak suka, enggak seneng. Dan berkali-kali seperti itu. Tapi harus ngaji, karena kalau enggak saya dikeluarkan. Sampai akhirnya, dan waktu itu kurang lebih sudah masuk semester 2, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan sebuah buku. Buku itu judulnya Tata Cara Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak perhatian dengan siapa penulisnya. Saya cuma lihat ini buku tentang masalah salat. Awalnya iseng baca. Saya baca dari langsung di bab tentang bagaimana cara melakukan takbiratul ihram. Ketika saya baca itu, saya melihat penulisnya sangat perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebutkan cara takbiratul ihram seperti ini. Sangat detail sekali. Belum pernah saya jumpai ada buku yang menjelaskan tentang tata cara gerakan sholat yang lebih detail daripada buku itu. Cara takbiratul ihram seperti ini. Bisa setinggi bunda atau setinggi telinga, posisi tangan menghadap ke arah kiblat, jari tidak dilebarkan, tidak digenggam, tapi lurus ke atas. Kemudian bisa dilakukan dengan angkat tangan dulu baru membaca Allahu Akbar atau bersamaan, atau kita membaca Allahu Akbar dulu baru angkat tangan. Dijelaskan detail di buku itu. Ini baru sebatas membahas takbiratul ihram, tapi membutuhkan beberapa halaman dan semuanya ada dalilnya. Akhirnya saya kecanduan dengan buku ini. Buku itu saya baca dalam waktu semalam, kurang lebih tebalnya ya 100 sekian gitu ya, pokoknya habis. Tapi saya nggak perhatian dengan siapa penulisnya, pokoknya saya baca gitu saja. Sejak saat itu saya menjadi orang yang senang dengan sholat, karena ingin menyesuaikan sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rukuk yang benar, bagaimana bacaan-bacaan rukuk yang benar, bagaimana cara sujud yang benar. Yang umumnya biasanya saya sholat itu gerakannya refleks. Ya, pokoknya ketika takbir, karena gerakan refleks ya kadang begini ya. Anda bisa lihat takbir-takbir kanan kiri Anda, itu umumnya gerakan refleks. Hanya berdasarkan kebiasaan di masa silam. Sekarang sholat saya yakin lebih sesuai dalil. Lebih sesuai dalil. Sehingga saya semakin yakin sholat saya ini insya Allah sholat yang sesuai sunnah. Salat yang berdalil. Terus saya lanjutkan seperti itu, tapi tetap saya enggak perhatian dengan siapa penulisnya. Sampai akhirnya saya mendapatkan buku yang serupa dengan penerbit yang berbeda, barulah saya lihat siapa penulisnya. Penulisnya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian sejak saat itu saya mulai senang belajar. Saya mulai senang belajar Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya saya mempelajari kitab Riyadhus Salihin. Saya baca kitab Riyadhus Salihin, ya. Di situ banyak sunnah-sunnah yang tidak saya sadari, tidak saya pahami. Meskipun kitab ini sudah sering saya dengar namanya dulu sejak SMA, tapi untuk bisa menikmati bacanya baru ketika itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dimakan Allah, kita sudah sering mendengar referensi tertentu, ada kitab A, kitab B, kitab C, tapi belum tentu kita bisa menikmati membacanya. Kalau Anda ketika baca belum bisa menikmatinya, faedahnya belum bisa masuk dalam diri kita. Jadi dekati kitab itu sambil bisa menikmati ketika kita membaca. Kalau baru sebatas kenal kitab A, kitab B, kitab C, tapi Anda belum bisa menikmati bagaimana ketika membacanya, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang banyak darinya. Baik. Nah, kemudian mulai muncul rasa cinta untuk belajar ilmu agama. Terus bersama guru saya Al-Ustaz Aris Munandar, dari satu kitab ke kitab yang lain, sampai akhirnya alhamdulillah lulus semester 2. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kemampuan untuk bisa membaca Arab gundul. Saya bisa membaca teks Arab gundul. Sehingga ketika ngaji di depan beliau, dulunya hanya sebagai pendengar setia saja, meskipun perasaannya terpaksa. Sekarang sudah mendapatkan tugas giliran baca satu demi satu. Begitu terus ditelateni, sampai akhirnya saya tertarik untuk banyak menerjemahkan. Jadi teks itu sambil membaca kamus, gantian kamus, teks, buku, kamus, teks, buku, dan begitu seterusnya. Buku saya menjadi buku yang sangat kotor. Lambat laun seperti itu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kami yang ikut ngaji untuk bisa nulis beberapa artikel. Baik. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketertarikan orang untuk bisa belajar itu beraneka ragam. Ada di antara mereka yang memang datang dari awal ingin belajar. Ada di antara mereka yang awalnya terpaksa. Dan saya termasuk di antaranya. Awalnya saya itu terpaksa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketertarikan kepada saya dalam masalah belajar. Dan salah satu di antara yang membuat saya semakin senang belajar dengan Al-Ustadz Aris Munandar adalah masalah pengetahuan bahasa. Jadi hal-hal yang dulunya tidak pernah saya ngerti latar belakangnya, beliau kasih penjelasan. Tayyib. Saya kira Anda juga punya kesempatan yang sama mengikuti model belajar seperti ini. Dan di antara keistimewaan Yogyakarta, banyak sekali mahasiswa UGM atau selain UGM yang ada di Yogyakarta yang selanjutnya ketika lulus kuliah mereka menjadi dai yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Di Gunung Kidul ada Al-Ustadz Abduh Tuasikal. Di Lombok ada Al-Ustadz Rehanul Bahrain dari kedokteran. Di tempat yang lain, di Bekasi ada Ustadz siapa? Abdullah Fauzan. Ustadz Firanda juga tidak lepas, beliau berasal dari UGM. Banyak sekali da'i-da'i di Jogja dan sekitarnya awalnya berasal dari kampus ini. Mau ditiru di tempat yang lain, tidak sesukses di Jogja. Makanya ketika kawan-kawan yang ada di ITB, ada yang di ITS, di UNER, di Malang juga sama, di Brawijaya, tanya kepada kita, kenapa kok kita sudah berusaha seperti ini, sudah mengupayakan ada pesantren mahasiswa, tapi tidak sesukses Jogja. Karena keberkahannya beda, ya. Jogja airnya lebih jernih dibandingkan yang ada di luar. Baik, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum-forum kajian yang ada di Jogja barangkali lebih berkah dibandingkan yang lain, sehingga hasil generasinya, generasi mereka yang dulu kuliah di umum kemudian beralih menjadi dai, cukup banyak. Memang kita tidak mengharuskan diri kita harus semuanya jadi dai. Anda punya potensi yang berbeda-beda. Sebagaimana digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "An-nasu ma'adin." Manusia itu ibarat barang tambang. "Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah." Anda bisa lihat di sini. Di halaman yang kedua ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. "An-nasu ma'adin." Manusia itu ibarat barang tambang. "Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah." Yang terbaik di dalam Islam adalah yang terbaik di masa jahiliyah. "Idza faquhu," kalau dia paham agama. Maksudnya bagaimana? Kita diumpamakan seperti barang tambang, karena barang tambang itu punya potensi yang berbeda-beda, punya nilai yang berbeda-beda. Tapi satu dengan yang lain saling melengkapi. Ada barang tambang 1 gram ratusan ribu, ada yang segunung ratusan ribu, bahkan ada yang enggak laku. Sampai itu umumkan terima tanah uruk. Itu barang tambang enggak, Pak? Barang tambang ya. Jadi ada banyak versi, ada banyak ragam barang tambang. Kita juga demikian. Ada banyak latar belakang yang berbeda-beda masing-masing kita. Potensinya berbeda-beda. Baik. Namun dari sekian banyak potensi ini, dia akan bisa menghasilkan manfaat yang besar kalau dia paham agama. Anda yang senang dengan pemrograman silakan dilanjutkan. Semoga nanti menjadi seorang programmer yang sukses. Anda yang senang dengan materi kedokteran silakan dilanjutkan, semoga nanti jadi dokter yang sukses. Sukses-sukses secara duniawi, tapi kemudian diiringi dengan ilmu agama, maka Anda punya semangat untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga siapapun yang belajar ilmu agama, salah satu di antara kelebihannya adalah terdorong dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berjasa bagi masyarakat. Dan itulah yang kita inginkan. Kalau sebatas pinter hanya untuk kepentingan pribadi, kaya hanya untuk kepentingan pribadi, maka ini tidak ada bedanya antara dia dengan non-muslim, antara dia dengan orang kafir. Mereka kaya, mereka pinter, umumnya hanya untuk kepentingan pribadi. Yang dipikirkan kalau enggak dia, keluarganya. Tapi kalau kita berbeda. Kita kalaupun ingin sukses dalam masalah dunia, sesuai dengan bidang ilmu yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa diiringi dengan masalah ilmu agama. Karena dengan itu akan muncul semangat dalam diri kita untuk menjadikan ilmu kita agar bermanfaat bagi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu mukadimah yang bisa saya sampaikan. Sekiranya masih ada waktu sedikit bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara memberangkati niat menuntut ilmu dunia atau ilmu kuliah menjadi berpahala agar bernilai sebanding dengan jihad, tertanda mahasiswa baru UGM? Alhamdulillah. Bagaimana caranya ketika kita belajar ilmu dunia diniatkan dengan niat yang baik agar menjadi berpahala? Hadirin yang kami hormati, semua aktivitas dunia kita kalau dijadikan sebagai sebab untuk mendukung kegiatan ibadah, maka itu menjadi berpahala. Mencari ilmu dunia hukumnya apa? Mubah. Mencari ilmu dunia hukumnya mubah. Beribadah dengan sesuatu yang mubah enggak boleh dalam Islam. Beribadah dengan sesuatu yang mubah hukumnya bid'ah. Beribadah at-ta'abbudu bil mubah bid'atun. Beribadah dengan sesuatu yang mubah hukumnya bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan ibadah dalam bentuk sesuatu yang mubah. Ibadah itu hukumnya hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak wajib, sunnah. Maka tidak ada ibadah yang mubah. Baik. Hanya saja jika yang mubah ini dijadikan sebagai sarana untuk mendukung yang wajib atau yang sunnah, maka yang mubah ini berpahala. Sehingga mubah bisa mendatangkan pahala bukan dijadikan sebagai objek ibadah, tapi mubah mendatangkan pahala jika dijadikan sebagai pendukung objek ibadah. Dipahami? Baik, bedakan dua hal ini. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, kuntu ahtasibu ala Allahi naumati kama ahtasibu alaihi qaumati. Aku mengharap pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharap pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Artinya ketika Mu'ad itu tidur, beliau niatkan tidurnya dijadikan sebagai sarana untuk mendukung tahajudnya. Artinya mubah itu hanya digunakan untuk membantu kegiatan ibadah, bukan tidur itu sendiri ibadah. Maka kalau ada orang yang mengatakan naumus saimi ibadatun, tidurnya wong poso niku ibadah, ini bukan hadis, dan itu juga pendapat yang keliru, karena sebatas tidur itu bukan ibadah, bukan ibadah. Baik. Jadikan niat Anda ketika kuliah belajar ilmu umum untuk mendukung kegiatan ibadah, apapun bentuknya, insya Allah nanti bernilai pahala. Bisa kasih contoh Pak, contohnya apa? Biar ibadah kita atau biar kuliah kita bisa menjadi pendukung ibadah. Misalnya ya, Anda punya harapan besar nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ketika Anda memahami ilmu itu, sehingga Anda bisa menjadi sumber berkah bagi mereka atau bisa memberikan keberkahan bagi mereka. Contoh seorang dokter, kemudian dia nanti bisa berharap, atau dia berharap nanti bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan layanan kesehatan yang lebih murah, mungkin bisa mendirikan rumah sakit yang gratis ya, meskipun dalam angan-angan mungkin awalnya ya. Atau berharap nanti bisa ngelatih banyak orang tentang masalah kedokteran sehingga ilmunya lebih manfaat bagi yang lain. Insya Allah satu terobosan yang bagus. Dan tidak jaminan mereka yang lulus dari kampus negeri yang bonafit lebih berprestasi dari sisi manfaat untuk umat dibandingkan mereka yang lulus dari kampus yang dianggap apa ya, kurang bonafit dibandingkan UGM. Saya punya kawan satu angkatan, beliau lulusan teknik informatika dan membuka pesantren programmer, pondok programmer ya. Itu masya Allah, saya anggap ini prestasi yang luar biasa. Dulu saya kira beliau ini lulusan UGM, ternyata beliau lulusan UAD. Dan bagi sebagian orang, lulusan UGM kan umumnya lebih bagus dibandingkan UAD. Ternyata tidak jaminan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia keberkahan yang lebih luas dibandingkan mereka yang lulus UGM. Dan kita tidak jumpai seperti ini di lulusan UGM. Maka tidak jaminan mereka yang lulus di kampus yang terbaik nanti bisa menghasilkan amal yang terbaik. Kita punya peluang yang sama untuk berlomba. Intinya niatkan kegiatan kita kalau Anda ingin mendapatkan pahala dari belajar yang Anda, ilmu umum yang Anda pelajari, niatkan dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi umat sebisanya ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan lewat WA. Ustaz, saya ingin kuliah di luar negeri, tetapi ibu saya belum mengizinkan karena takut dan karena saya anak bungsu. Bagaimana ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullah. Jika Anda seorang lelaki, kalau wanita kuliah di luar negeri tentu semakin beresiko ya. Apalagi ketika berangkat belum tentu boleh membawa mahram. Tapi kalau Anda seorang lelaki barangkali lebih longgar. Cuman kalau dilihat dari sisi pertimbangan manfaat misalnya, kalau saya kuliah di luar negeri, pertimbangan yang pertama, negerinya ini negeri muslim atau negeri kafir. Kalau negeri muslim, alhamdulillah lebih longgar. Karena dengan adanya negeri, atau ketika Anda belajar di negeri muslim, misalnya ya, Anda belajar ke Malaysia, sama-sama negeri muslim, atau ke Middle East, Anda belajar di negara-negara teluk, banyak di situ Anda jumpai komunitas-komunitas yang baik, silakan Anda lanjutkan. Bagaimana kalau itu negeri kafir? Untuk negeri kafir seperti ini, para ulama memberikan batasan yang lebih ketat. Kenapa? Karena ketika orang itu datang ke negeri kafir, dia menyalahi perintah normal. Perintah normalnya itu hijrah, meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Kok ini malah datang ke negeri kafir? Maka dia menyalahi perintah yang ada dalam agama kita. Kita diperintahkan agar tidak bergabung dengan orang-orang kafir, sehingga kalaupun datang ke negeri kafir, sifatnya hanya karena kebutuhan yang mendesak. Bagaimana kalau tujuannya dalam rangka untuk belajar ilmu umum? Kalau saya diizinkan untuk menyampaikan fatwa yang paling ketat dalam masalah ini, mereka ngasih batasan. Kira-kira ilmu umum yang Anda pelajari itu, apakah tidak ada di negeri Anda? Kalau jawabannya enggak ada, baik. Pertanyaan yang kedua, apakah kira-kira kalau Anda enggak belajar ilmu umum ini, masyarakat Anda menjadi kesulitan dalam menjalani hidupnya? Kalau kemudian mereka jawab, ya, mereka akan menghadapi kesulitan dalam menjalani hidupnya. Baik, barulah silakan belajar ilmu umum. Dan saya kira dua syarat ini berat bagi kita ya. Sehingga kalau ditanya, Pak, saya mau belajar ilmu manajemen di Amerika misalnya. Anda bisa enggak belajar ilmu manajemen di Indonesia? Oh bisa, masih banyak seperti itu. Baik, berarti kalau sudah seperti ini, sudah enggak memenuhi, enggak perlu ke Amerika. Andaikan enggak ada, Pak, ini adanya cuma di Amerika, manajemen baru, manajemen Amerika. Jadi di Indonesia enggak ada, misalnya. Kemudian pertimbangan yang kedua, kira-kira kalau Anda enggak belajar ilmu itu, apakah Anda akan atau masyarakat Anda akan mengalami kesulitan untuk menjalani hidup? Kalau jawabannya tidak, mereka enggak ngerti juga enggak masalah, tetap bisa makan dengan nyaman, ibadah dengan nyaman, dan kita tidak diganggu orang kafir, berarti dari sisi kebutuhan belum besar. Maka tidak lain, dia belajar di luar negeri, mungkin salah satunya adalah karena masalah prestis. Wah, biar punya status sosial di masyarakat, biar dianggap hebat di masyarakat. Ini latar belakang yang diwarnai dengan ujub pada dirinya, sehingga dia dari awal ketika kuliah niatnya sudah enggak benar. Dia dari awal ketika kuliah niatnya sudah enggak bagus. Kalau seperti ini, sementara dia masih memperjuangkan diri untuk belajar di negeri kafir, padahal suasana di sana bisa jadi membahayakan bagi dia, maka sebaiknya dia urungkan niat itu dan beralih ke tempat yang lebih aman baginya, apalagi orang tuanya melarang. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan jangan lupa untuk selalu bergabung dengan komunitas yang baik, karena komunitas itu motivator yang terbesar bagi kita untuk bisa berubah menjadi baik. Jika kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri untuk jadi baik, kita butuh motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu adalah komunitas, orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk menjadi para hambanya yang baik, menjadi seorang yang baik, bermanfaat bagi masyarakat, baik dengan ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari saat ini, ilmu umum, atau dengan pemahaman agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.